keadaan masyarakat. Manakala masyarakat itu tidak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk mengendalikan alat tersebut, untuk mengendalikan hasil teknologi tersebut, yang alat tersebut bisa dengan ringkas ditaruh di saku. Kalau kita berbicara tentang dampak negatif medsos, media sosial, maka kita harus mewaspadai. Di satu sisi, teknologi dengan adanya medsos tersebut, di satu sisi ada nilai positifnya. Kita tidak memungkiri itu. Nilai positifnya apa? Untuk dakwah. Nilai positifnya apa? Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, ya, yang sesuai dengan syariat tentunya, ya, dan untuk komunikasi yang bisa lebih cepat. Ini satu sisi positif. Tetapi kita juga harus mewaspadai bahwasannya di balik sisi-sisi positif dari media sosial itu, ada hal-hal yang harus kita waspadai karena mengandung bahaya. Apa itu bahayanya? Yang pertama, media sosial yang ada sekarang ini bisa melalaikan seseorang dari kewajiban menjalankan agamanya. Banyak kasus, banyak peristiwa yang memberikan contoh ataupun memberikan catatan untuk kita bahwasanya akibat dari media sosial ini, seseorang cenderung lebih asik dengan HP-nya, dengan handphone-nya, daripada dengan dunia luar. Contoh saja, dulu orang satu keluarga itu bisa berbincang, bisa berbicara satu dengan lainnya kalau mereka berkumpul. Seorang suami bertemu istrinya bisa berbicara, bertemu dengan anak-anaknya bisa ngobrol, bisa berkomunikasi secara lisan. Tetapi dengan hadirnya perangkat teknologi tersebut, suami istri yang tadinya sebelumnya rumah itu tidak memiliki HP Android, sekarang setelah memiliki HP Android, masing-masing punya, suami punya, istri punya, tingkat komunikasi di rumah itu jadi berkurang. Kenapa? Karena suaminya sepulang dari kerja, dia duduk di ruang tamu, istrinya juga duduk di ruangan yang sama, bahkan berdekatan dengan suaminya, yang suami sibuk dengan WA-nya, yang istri sibuk juga membalas WA teman-temannya. Akhirnya suami istri itu tidak bisa ngobrol. Belum lagi nanti kalau hadir anak-anaknya, anaknya bawa HP lagi, ya sibuk, anaknya juga HP, padahal duduk berdekatan, duduk satu meja. Ya inilah fungsinya HP, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang sudah dekat. Yang sudah dekat kan jadi jauh kan, karena masing-masing bicara dengan HP-nya. Ini dalam urusan komunikasi keluarga. Nah, kondisi yang seperti ini tentu akan lebih berbahaya ketika kita kaitkan dengan agama. Anak-anak ataupun mungkin orang tuanya sendiri sibuk. Karena kalau sudah bermain HP itu sibuk. Sehingga apa? Sehingga sampai larut malam. Larut malam main HP terus. Sehingga apa? Sehingga tidur. Jam 2 malam baru tidur. Jam 3 baru tidur. Akibatnya apa? Ketika subuh, azan subuh berkumandang, masih ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena malamnya main HP. Untuk menunaikan kewajiban sholat subuh akhirnya berat. Ini yang termasuk melalaikan agama dalam hal masalah sholat fardu, sholat yang wajib. Belum lagi nanti kalau dari segi konten, segi isi, dari segi isi, anak-anak muda terpapar dengan pornografi, itu lebih jahat lagi, lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi kepada permasalahan ketika orang yang sudah tersibukkan dengan HP itu sehingga terpapar masalah pornografi. Seneng lihat-lihat yang porno-porno. Na'udzubillah. Dan ini tentu akan lebih melalaikan lagi dalam urusan agama. Bahkan bukan melalaikan, sudah terjatuh melanggar syariat agama. Tidak hanya sekedar lalai, tapi melanggar bahkan. Bahkan melanggar rambu-rambu nilai-nilai ajaran-ajaran agama. Wal'iyadzubillah. Ini diantara kerusakan medsos. Sehingga seseorang kemudian lupa dengan agamanya. Karena itulah Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang, bagusnya Islam seseorang, yaitu ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi dirinya. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan alat, perangkat komunikasi itu, justru perangkat komunikasi itulah yang mengendalikan dirinya. Maka ini berarti perangkat komunikasi itu telah menjadikan orang yang memilikinya tidak bisa mengambil manfaat dari alat komunikasi tersebut. Dengan demikian, ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang seharusnya alat komunikasi itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak melanggar syariat, tetapi kemudian digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dampak negatif dari medsos menurunkan produktivitas. Menurunkan produktivitas itu apa? Produktivitas untuk melakukan amal-amal kebajikan. Untuk melakukan amal-amal soleh. Contoh yang real saja, yang contoh yang mudah. Berbakti kepada kedua orang tua itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Tapi karena anaknya sedang asik main HP, dipanggil oleh orang tuanya. Ahmad, ya nanti. Ahmad, ya nanti. Ahmad, ya nanti. Nanti, nanti, nanti. Terus main HP. Ini artinya apa? Artinya menurunkan produktivitas. Umahat, sibuk main HP. Sampai dia sedang nanak nasi, gosong. Misalnya. Bisa terjadi seperti itu. Semestinya bisa melayani suami. Tapi karena sibuk main HP. Oh, tapi kan saya main HP ketika suami tidak ada. Benar, ketika suami sedang tidak ada. Tetapi ketika suami ada, umahatnya kan sudah capek. Loh, kenapa capek? Energinya terkuras dengan HP. Itu gak sadar. Kalau seharian main HP itu membuat energi itu jadi termakan energinya, jadi lelah. Begitu suaminya datang, pulang dari kerja, istrinya sudah capek. Dari mana capek? Main HP. Sehingga apa? Sehingga menurunkan produktivitas. Yang seharusnya bisa melayani suami, menyajikan masakan dan lain seterusnya, jadi berkurang. Karena sibuk dengan medsos tersebut. Karena medsos itu kan ya sesuatu yang jawab satu aja, gak taunya yang satu, ini dijawab lagi, ini jawab lagi. Akhirnya terus bermenit-menit, tidak terasa. Sehingga benar-benar produktivitas untuk melakukan amalan-amalan kebaikan itu tidak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya seperti tadi contohnya. Karena HP sehingga tidurnya larut malam. Sekarang kan bisa lihat acara-acara yang sepatutnya kita tidak melihat. Seperti apa? Seperti sepak bola. Sampai larut malam. Lihatnya cuma bisa di HP. Acara-acara sepak bola kan jamnya dini hari menjelang subuh. Begitu subuh sudah ngantuk. Menurun produktivitas untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga dengan HP itu pula. HP Android melalui medsos itu pula. Bisa menjalin pertemanan. Pertemanan yang tidak bisa diseleksi. Karena apa? Karena misalnya Twitter kan punya follower, pengikut. Nah itu kan pengikutnya siapa saja boleh masuk. Tidak terseleksi. Apalagi Facebook. Na'udzubillah. Jadi teman-temannya tidak bisa diseleksi dari situ. Jadi akhirnya pertemanannya dengan siapa? Pertemanannya dengan orang-orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya. Apakah dia orang baik, apakah dia orang jelek akhlaknya, kita tidak tahu. Ini berbahaya. Sehingga bisa terjalin pertemanan itu di situ. Banyak kasus. Banyak kasus akhirnya karena pertemanan yang buruk. Anak-anak remaja meniru-niru. Kalimat-kalimat, kata-kata. Yang itu tidak sepatutnya untuk diucapkan. Karena pertemanan itu tadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al mar'u ala dini khalil, falyandur ahadukum min man yukhalil." Ya. Seseorang itu atas agama temannya, maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini berbahaya, karena melalui perangkat itu bisa seseorang berteman dengan seorang yang memiliki pemahaman komunis. Bisa melalui perangkat teknologi itu bisa seseorang berteman dengan Hizbiyun. Bisa. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dampak negatif yang perlu diwaspadai, bisa menurunkan tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan, satu kesehatan mata, karena kalau sering melihat itu, radiasi itu ada. Tingkat kesehatan karena waktu makan terganggu, asik terus kan, lupa waktu makan. Tingkat kesehatan karena waktu istirahat terganggu. Yang seharusnya malam bisa beristirahat, tapi malam masih nonton perangkat itu. Sebagaimana tadi disebutkan, menurunkan produktivitas, yang semestinya malam itu bisa untuk sholat tahajud. Jadi akhirnya apa? Tersibukkan dengan hal tersebut. Ya. Kan malam bisa digunakan untuk tahajud, untuk murojaah, sesuatu yang bermanfaat. Tapi karena adanya perangkat komunikasi itu, sehingga kemudian terganggu. Ketika terganggu tidurnya, jam istirahatnya terganggu, akhirnya waktu istirahat malam yang semestinya untuk waktu istirahat terganggu, paginya aktivitas ngantuk. Semua akhirnya jadi rusak. Semua jadi rusak. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian perangkat tersebut bisa membentuk seseorang menjadi individualis. Apa itu individualis? Artinya tidak mengerti keadaan lingkungan. Hanya dirinya saja, individual saja, dirinya saja. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Satu keluarga kumpul, tapi satu keluarga itu masing-masing pegang HP. Apakah di situ ngobrol? Terjadi pembicaraan? Tidak. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Sang ayah sibuk dengan HP-nya, ibu sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya, padahal berhadapan-hadapan satu meja. Sehingga apa? Sehingga membangun jiwa dirinya sendiri, individual, individualis. Ya. Tidak memperhatikan keadaan lingkungannya. Padahal di situ ada ayahnya, ada ibunya. Dan lebih daripada itu, ketika diajak bicara oleh orang tuanya, menjawab yang tidak dengan sepatutnya, tidak ada rasa hormat. Orang tuanya tanya, "Muhammad, Sudah makan belum? Sambil ngape? Belum. Gak ada perhatian sama orang tua. Mana sikap sopannya? Mana sikap santunnya? Muhammad, kapan kamu berangkat ke pondok? Gak tahu, Bi. Matanya melihat ke HP, tapi mulutnya menjawab, lisannya menjawab apa yang ditanyakan oleh orang tuanya. Kira-kira sopan atau tidak seperti itu? Kira-kira telah bersikap baik tidak terhadap orang tua? Orang tua nanya, kok jawabannya seperti itu? Tidak memperhatikan kepada yang sedang mengajak bicara. Ini gara-gara apa? Dengan sebab apa? Sibuk mengurusi HP. Muhammad, ayo makan, makan. Iya, nanti. Tidak ada kesantunan. Tidak ada kemudian pendidikan. Akhlak yang ditanamkan untuk menghormati orang tua itu tidak ada. Ini kalau masalah medsos itu sudah sedemikian parah. Dari sisi konten, isinya. Yang tujuh, yang keenam, bahwasannya media sosial itu dari sisi konten atau isi, banyak konten-konten yang berbahaya. Apa itu bahayanya? Satu, menyebarkan ajaran atau faham sesat. Menyebarkan pemahaman ajaran sesat. Apa saja bisa. Mau komunis, ada. Mau Ahmadiyah, ada. Mau Islam liberal, ada. Macam-macam. Yang khawarijnya, ada. Macam-macam. Sehingga ada kasus seseorang pergi ke Suriah sambil membawa seluruh anak istrinya, seluruh keluarganya, anak istrinya sampai dibawa, izin ke orang tuanya mau umroh. Tapi ternyata umroh lewat Turki, setelah di Turki masuk ke Syria, ternyata bergabung dengan ISIS. Dari mana dia? Dari medsos. Ini artinya apa? Sangat berbahaya sekali dari sisi medsos, dari sisi isi. Kontennya itu sampai menjadikan seseorang menganut pemahaman yang sesat. Ini kasus. Konten pornografi. Itu medsos. Terus yang kedua, konten hoax, bohong, berita dusta. Padahal kita tahu bagaimana syariat melarang qil wa qal, katanya dan katanya. Ini pelanggaran-pelanggaran syariat semua ini. Kalau diikuti, kalau dituruti. Ini yang perlu diwaspadai. Banyak sekali sebetulnya. Saya sudah menyusun 13 bahaya medsos. Yang ketujuh, membangun jiwa konsumtif. Konsumtif itu apa? Ketagihan kan? Belanja, belanja, belanja. Tapi saya enggak belanja kok. Ya itu tuh lagi-lagi sebut, wah itu di sana tuh tasnya bagus sekali, oh sepatunya bagus sekali, oh ini jam tangannya bagus sekali. Di mana? Itu Lazada. Kalau enggak belanja di situ ya enggak belanja minimalnya. Kuotanya habis. Nah, belanja kuota. Konsumtif toh? Aduh, kuotanya habis. Rasanya kalau semalam saja kuotanya enggak segera dipenuhi, itu enggak bisa tidur. Sudah gila kuota. Ini konsumtif. Yang repot itu kan kalau beli kuota itu ada. Yang repot itu, yang memprihatinkan, untuk beli kuota itu ada, tapi untuk bayar biaya bulanan anak di pondok minta keringanan. Itu yang repot, memprihatinkan. Beli kuota itu ada, tapi untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu tidak ada. Ini yang memprihatinkan. Kenapa? Karena jiwa konsumtif itu tadi senang belanja, belanja, belanja, belanja. Minimalnya belanja kuota. Yang berikutnya, ke-8, menimbulkan ketidakpedulian, tumpul sifat sosialnya, asosial. Tumpul jiwa sosialnya apa? Ya bagaimana mungkin tumbuh jiwa sosialnya, wong setiap hari cuma nongkrongin HP. Ya. Helikopter jatuh di sana pun nggak tahu dia. Kenapa? Ya itu nongkrongin terus HP. Ada kejadian apa di tetangganya tidak tahu. Ya karena sibuk dengan HP-nya. Ya. Na'udzubillah. Ini hal-hal yang bisa menimbulkan kejelekan demi kejelekan. Yang ke-9, medsos itu bisa menjadi candu. Ini sudah berbahaya. Kalau sudah menjadi candu, candu itu artinya ketagihan. Kalau tidak nge-medsos sehari saja, itu seperti orang linglung. Seperti orang bingung. Seperti ada sesuatu yang hilang. Ya. Ini berbahaya. Ya. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi candu. Kemudian yang ke-10, di medsos itu ruang untuk mengumbar privasi. Privasi itu urusan-urusan diri sendiri. Urusan-urusan yang mestinya ditutup rapat. Tapi justru dibuka. Kenapa? Di medsos itulah ada istilah selfie. Kalau salafi, nyelfi. Ah, bukan salafi. Salafi kok nyelfi. Mana gak tergiur. Akhirnya apa? Hal yang sifatnya privasi kemudian muncul di medsos itu. Banyak yang terfitnah. Apalagi yang muncul tuh ustadznya. Ustadznya muncul di Twitter, muncul gambarnya, fotonya, videonya. Nanti dikomentari sama umahat, sama akhwatnya. Bajunya ustadz bagus ya. Awalnya bajunya yang ditaksir. Setelah bajunya ditaksir apanya? Ya itulah syaitan. Ya. Itulah syaitan. Oh ternyata ustadz itu masih muda ya. Huh? Mulai. Ya. Ini medsos. Walaupun ustadz tersebut isinya pengajian, tetap yang namanya fitnah antara laki-laki dan wanita tidak bisa untuk kemudian dibendung. Oh ini kan dalam rangka taklim, dalam rangka pengajian. Iya, tetapi masalahnya itu di sana ada akhwat, ada umahat yang lihat. Ini diantaranya sumber fitnah. Melalui medsos inilah syaitan masuk untuk kemudian menumbuhkan kejelekan demi kejelekan, menimbulkan syar, kejelekan demi kejelekan. Maka hal yang demikian ini harus dicegah. Ini kita harus mewaspadai betul medsos ini. Belum nanti bahaya berikutnya yang keberapa itu? Berapa? 11. Menjadi media curhat. Nah ini lagi. Dengan medsos itu menjadi media curhat. Yaitu curhat-curhat itu. Bajunya bagus. Ternyata ustadz itu masih muda ya. Bajunya serasi sekali. Sudah curhat. Curhat apa? Apa curhat? Curahan hati kan? Itu kan curahan hati yang terpublikasikan. Apa enggak malu seperti itu? Haya. Na'udzubillah. Malu harusnya seorang yang sudah taklim, seorang yang sudah ingin menegakkan sunnah, malu seharusnya. Bukan malu kepada sesama atau kepada manusia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memancing untuk menimbulkan ujaran kebencian, hate speech. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, ini harusnya diterapkan di dalam medsos. Tapi karena keadaan medsos itu menggiring seseorang untuk kemudian lalai dari syariat-syariat yang harusnya ia tegakkan. Akhirnya ikut-ikutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata yang baik. Auliasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Enggak bisa diam, jarinya itu gatel kalau tidak mengomentari. Jarinya itu gatel kalau tidak mengungkapkan curahan hatinya. Gatel kalau tidak berkomentar. Kalau tidak komen. walaupun komennya cuman like. Apa itu like? Simbolnya apa? Hah? Ngasih jempol ya? Walaupun cuman ngasih komentar jempol, tapi itu sudah berkomentar. Artinya mendukung kan, kalau jempol itu mendukung kepada apa yang dikatakan oleh orang yang di medsos itu. Ini bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Itu tidak bisa diam, itu gatel. Nah ini bahaya. Sehingga banyak orang yang kemudian terkena, terjerat dengan apa? Undang-undang ITE. Ya. Tentang hate speech ataupun ujaran kebencian. Ini sangat berbahaya. Karena berurusan dengan pihak aparat nantinya. Orang di sana tidak terima dengan ucapan kita, dia mengadu ke polisi. Ya. Akhirnya urusannya dengan kepolisian. Dianggap sebagai tindakan kriminal. Ya. Padahal cuma nulis biasa menurut kita. Tapi menurut orangnya yang diajak bicara sudah menyakiti perasaan dia. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan medsos. Banyak sekali dalil-dalil. Ya, saya tadi sampaikan beberapa ringkasan-ringkasan karena terlalu banyak. Ya. Kita yang harus kita waspadai terlalu banyak. Kemudian ada pertanyaan. Apakah dibolehkan bagi umahat memblokir nomor umahat lain dikarenakan marah karena dinasehati dan umahat tersebut tidak menerima sehingga terjadi blokir-memblokir? Nah ini kan. Satu sisi orangnya belum siap dinasehati. Yang satu sisi ingin menasehati. Ya. Kalau memang umahat itu bisa ditemui. Ya, ini kerangkanya ingin menyampaikan nasehat. Kalau umahat itu bisa ditemui sehingga bertatap wajah. Ketemu bertatap wajah. Itu lebih baik. Cara menasehati seperti itu lebih baik daripada melalui medsos. Kenapa? Khawatir salah terima. Titik komanya berbeda saja itu cara membacanya sudah salah. Sudah bisa difahami secara keliru. Karena apa? Karena masing-masing orang mempersepsikan kan berdasar tulisan. Tapi kalau kita datang, ketemu, ketika kita menasehati kan orang akan melihat wajah kita. Wajah kita ini marah atau tidak itu kan kelihatan. Kalau kita bertemu. Dan kalau kita bertemu orang yang kita nasihati menerima atau tidak, situasinya sedang capek atau tidak, itu kita tahu. Wah, dia sedang sibuk, kelihatannya sedang sibuk, ini sedang capek sekali, saya urungkanlah niat untuk menasehati, tidak tepat situasinya. Kan enak. Beda dengan bahasa tulisan melalui medsos. Kita tidak tahu yang dinasehati ini sedang pusing tujuh keliling mikirkan anaknya yang sakit. Kan kita tidak tahu. Nah, kalau memang bisa ditemui, bisa bertemu empat mata, lakukanlah nasihat itu dengan empat mata. Ya. Sehingga tidak memerlukan medsos. Begitu juga urusan suami istri, tolong jangan dijawab kalau istrinya begini, marah. Terus ini lagi oleh suaminya melalui medsos. Tolong jangan, masalah keluarga jangan dibicarakan lewat medsos. Kenapa? Salah fahamnya itu akan sangat besar. Istri salah faham. Bisa salah faham. Kenapa? Karena kan cara membaca saja sudah beda nanti. Karena bahasa tulisan itu tidak bisa memuat seluruh apa yang kita ingin sampaikan. Kalau urusan rumah, urusan anak-anak, bicarakanlah dengan tatap muka. Jangan lewat medsos. Tapi kan isinya nasihat di medsos. Betul nasihat. Tapi setiap hari dikirimi jret. Orang kan kesel juga. Apa ini nih? Nah, ini akhirnya timbul salah faham. Nanti yang memberi nasihat kok enggak ditanggapi? Oh, ini pasti enggak nerima. Ah, kan salah lagi, memberi tafsir lagi. Ini bahaya. Kalau bisa menasihati duduk ya. Saling ketemu, karena saling ketemu kan silaturahminya juga ada, kita juga tahu keadaannya, apakah jadi atau tidak menyampaikan nasihat, karena situasinya kita tahu. Nah, sehingga kemudian ya, saring blokir memblokir. Nah, ini kan salah faham sebetulnya. Yang satu merasa ya saya kan menasehati, yang satu merasa ya, kok nasehat begini, akhirnya salah paham. Ya. Jadi yang satu mungkin belum menerima ya, untuk dinasehati, belum siap dan seterusnya. Kalau melalui medsos, kita tidak tahu kondisi keadaan orang yang dinasehati. Kalau masalah blokir-memblokir, ya belum tentu itu masalah hajar, belum tentu. Siapa tahu mungkin, saya jadi pusing nih. Diserang terus dengan nasehat, bahasanya itu diserang. Sudah tutup aja, blokir aja. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang... kondisinya tidak siap untuk menerima nasihat. Nah, sehingga melakukan blokir. Bukan karena masalah urusan manhaj atau urusan yang lainnya, tapi karena ketidaksiapan. Ketidaksiapan. Nah, sehingga perlu diperjelas lagi. Makanya datangi. Kalau diblokir, jangan dibalas blokir lagi. Datangi. Kenapa sih? Anda masalah bicara, komunikasi. Jangan lewat medsos sudah enggak bisa, sudah. Tidak ada komunikasi lagi. Berarti medsos itu menimbulkan permusuhan kalau demikian. Menimbulkan hubungan yang menjadi tidak harmonis, merusak ukhuwah. Apakah boleh membuat status yang isinya menyindir? Ya. Maksudnya menyindir apa? Menyindir siapa? Menyindir suami. Ya tidak bolehlah, udah enggak boleh sama suami sindir-sindiran. Kalau ada apa-apa tinggal bicara saja kepada suami dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya. Bertanya kepada suami, demikian juga suami kepada istri, demikian juga ayah kepada anak, anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ya. Ikhwah kepada sama ikhwah, ummahat kepada sama ummahat. Ya. Kalau ada sesuatu yang perlu, ya, penjelasan lebih jernih, jangan lewat medsos, datangi orangnya. Datangi orangnya. Sehingga prasangka-prasangka itu bisa terhapus. Medsos itu teknologi canggih tapi banyak keterbatasannya. Ya. Di antara keterbatasannya apa? Ya itu tadi, tidak bisa menceritakan seluruh apa yang ingin kita ungkapkan. Wajah kita saja tidak bisa untuk kemudian bagaimana ketika kita sedang menasehati, situasi kita sedang menasehati itu tidak bisa terekam di dalam medsos. Demikian juga situasi orang yang kita nasehati juga tidak bisa, kita tidak tahu. Yang menasehati tidak tahu situasi orang yang sedang dinasehati ini. Apakah dia sedang lapang, apakah dia sedang sibuk, apakah dia sedang apa? Kita tidak tahu. Maka disitulah, walaupun ini teknologi canggih, tapi sebenarnya banyak keterbatasan. Maka lebih baik nasihat-nasihat itu disampaikan secara face to face, ya, muwajaha, berhadap-hadapan, ya, ketemu langsung, maksudnya ketemu langsung. Nah, ini yang perlu di perhatikan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.